melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masuki hadis ke-439, beliau sebutkan wa anhu radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallam dzakara yaumal jumu'ah faqala wa fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha shay'an illa a'tahu iyyahu wa ashara bi yadihi yuqalliluha. Muttafaqun 'alaih. Dan dari beliau juga, yaitu dari hadis Abu Hurairah, sama seperti sebelumnya, bahwa Rasulullah ketika menyebutkan tentang hari Jumat, beliau terangkan bagaimana hari Jumat itu. Salah satu yang beliau sebutkan, di hari Jumat itu ada waktu di mana jika bertepatan dengan waktu itu seorang muslim sedang sholat meminta kepada Allah sesuatu, pasti akan Allah berikan padanya. Sembari beliau mengisyaratkan dengan tangannya sedikit. Artinya waktu itu sangat sedikit, sangat sebentar di hari Jumat tersebut. Hadis di Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim wa hiya sa'atun khafifah. Di Sahih Muslim lafadznya waktu itu sangat ringan, artinya sangat sebentar sekali. Sangat sedikit. Wa an Abi Burda an Abihi radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina an yajlisal imam ila an tuqdas shalah. Rawahu Muslim. Dari Abu Burdah, dari ayahnya, beliau menyebutkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan waktu itu antara duduknya imam, duduk di antara dua khutbah, sampai selesainya sholat. Itu waktu yang dimaksud. Dari duduknya khatib atau imam sampai selesainya sholat. Hadis di Muslim. Warajah Ad-Daruqutni annahu min qauli Abi Burda. Walaupun Imam Daruqutni menguatkan, lebih merojehkan kalau ini perkataan Abu Burda rahimahullah. Abu Burda anak dari Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadithi Abdullah wa fi hadithi Abdullah ibni Salam 'inda Ibnu Majah. Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, namun dari riwayat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Wa an Jabir inda Abi Dawud wan Nasa'i. Adapun di Abu Dawud dan Nasa'i, hadis dari riwayat Jabir radhiyallahu anhu. Lafadznya begini, annaha ma baina salatil 'ashr wa ghurubis syams. Itu antara sholat asar sampai tenggelamnya matahari, waktu yang dimaksud. Sehingga hadis semua menjelaskan tentang waktu ijabah, waktu mustajab doa di situ di hari Jumat. Diriwayatkan itu dari hadis Abu Hurairah, diriwayatkan dari hadis Abu Musa, Diriwayatkan pula dari hadis Abdullah bin Salam dan dari hadis Jabir dari 4 sahabat. Kata Hafidz, wa qad ikhtulifa fiha ala akthar min 40 qawla. Amlaituha fi syarhil Bukhari. Fuqaha berselisih tentang penentuan waktu yang Rasul maksud. Lebih dari 40 pendapat. Dan itu aku sebutkan, kata Hafidz, secara terperinci di syarah Bukhari, Fathul Bari, kitab beliau. Al-Muhim, hadis-hadis ini menjelaskan salah satu keutamaan kenikmatan yang Allah berikan kepada umat ini, khusus di hari Jumat, Sa'atul Ijabah, waktu dikabulkannya doa. La yuwafiquha abdun muslim wa huwa qa'im. Jika seorang muslim betul-betul mendapati waktu itu pas, yuwafiquha, menepati, tepat, pas di waktu tersebut dia berdoa, qa'imun yusalli, kalau diamati ada beberapa syarat atau penjelasan dikabulkannya doa. Yang pertama, muwafaqah, dia harus bertepatan dengan waktu itu. Bukan sebelumnya, bukan setelahnya, tapi tepat. Sehingga harus dia cari dan dia jaga betul waktu ini, jangan sampai terlepas, terlewat darinya begitu saja. Yang kedua, qa'im yusalli, dia dalam keadaan sholat di waktu itu. Yas'alullah. Yang ketiga, dia meminta, berdoa kepada Allah, hajatnya apa saja, dari kepentingan dia duniawi maupun ukhrawi. Illa a'tahu iya, maka Rasul katakan pasti Allah akan kabulkan, Allah berikan permintaan dia tersebut. Yas'alullaha syai'an, umum memang meminta apa saja kepada Allah, tetapi tentunya yang umum ini dibatasi dalam syariat, yaitu selama dia tidak tidak melampaui batas dalam doa dan permintaannya. Karena jika dia melampaui batas, tidak akan Allah kabulkan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Di surat Al-A'raf, Allah sebutkan Allah itu tidak cinta kepada orang-orang yang melampaui batas keterlaluan dalam doanya. Maka yang melampaui batas, walaupun tepat mendapati waktu itu, tidak akan Allah kabulkan. Melampaui batas bisa berupa seseorang meminta sesuatu yang itu tidak halal baginya. Dalam syariat tidak halal, tidak boleh. Tapi dia minta kepada Allah. Na'udzubillah misalnya, dia minta, ya Allah, nikahkan aku dengan bibiku misalnya. Haram. If dia minta sesuatu yang tidak halal, dia minta kepada Allah, ini melampaui batas dalam doanya. Atau sesuatu yang tidak mungkin secara syar'i atau secara qadari, secara takdir. Dalam ketetapan Allah atau secara syar'i. Dalam ketetapan takdirnya misalnya, dia minta anak kepada Allah, minta keturunan. Dalam keadaan dia enggak beristri, belum menikah. Minta kepada Allah, ya Allah beri aku anak, beri aku keturunan. Dari mana? Ini melampaui batas. Dan Allah tidak cinta kepada orang yang melampaui batas. Karena dalam takdir, Allah tetapkan orang akan punya keturunan, anak harus menikah. Harus melalui proses yang namanya pernikahan, suami istri dan seterusnya. Maka jika itu tidak melampaui batas, Allah akan kabulkan doanya. Jika seseorang berdoa terhadap seseorang, tetapi orang itu tidak berhak untuk terkena doanya, dia doakan kejelekan. Fulan, azab dia ya Allah, timpakan siksaan kepadanya. Ya Allah, sakitkan dia. Ya Allah, hukum dia dan semisal itu. Padahal dia gak berhak mendapat semua itu. Cuman karena dia benci, karena dia gak senang sama orang itu, dia doa semacam itu kepada Allah. Ini juga melampaui batas. Tidak akan Allah kabulkan doanya. Dia sebagai orang yang berdoa zalim. Bukan sekedar melampaui batas. Dan orang zalim tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara syar'i tidak mungkin atau tidak diperbolehkan. Misalnya, dalam syariat kita tahu dijelaskan bahwa nabi terakhir Rasulullah SAW, penutup nabi dan rasul sudah enggak ada lagi. Nah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan aku seorang nabi. Misalnya. Secara syar'i enggak boleh, enggak ada. Ini juga melampaui batas. Meminta sesuatu yang dalam syariat itu tidak mungkin, bahkan tidak diperbolehkan. Selama terbebas dari pelanggaran-pelanggaran semacam itu, syarat-syarat yang tadi terpenuhi, maka akan dikabulkan doanya. Atauhu iya, pasti akan Allah berikan padanya. Atauhu Allah berikan padanya mengandung pengabulan doa, dipercepat oleh Allah. Bahkan difahami dari konteks semacam ini, dia menempati waktu itu berdoa kepada Allah, sholat akan Allah berikan padanya. Terpahami dari situ segera. Jawabannya itu segera, instan. Langsung akan Allah kabulkan apa yang menjadi permintaan dan hajatnya. Akan tetapi Allah yang maha tahu kemaslahatan hambanya. Terkadang Allah tunda, Allah undur pengabulan doanya. Oleh karenanya tidak boleh seorang muslim merasa lamban pengabulan doa dia dengan mengatakan da'autu da'aut falam yustajab li. Kalau sudah dia berkata, aku sudah lama berdoa, aku sudah sering meminta-minta pada Allah tapi sampai sekarang belum dikabulkan, berarti dia sudah tergesa-gesa, terburu-buru untuk dikabulkan doanya. Tidak akan dikabulkan malah kalau dia sudah tergesa-gesa seperti itu. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara umum seorang mukmin yang berdoa kepada Allah tidak akan lepas dari tiga kondisi yang semuanya baik bagi dia. Satu, doa dia dikabulkan seperti yang dia minta. Dia sakit misalnya, minta kesembuhan, disembuhkan oleh Allah. Yang kedua, permintaan dia tidak diberikan oleh Allah seperti yang dia minta, tetapi Allah palingkan darinya kejelekan yang sebanding dengan kebaikan yang dia minta. Dia akan tertimpa suatu keburukan, musibah atau apa, Allah palingkan, Allah selamatkan dari itu, sehingga tidak menimpa dia kejelekan itu. Sesuatu yang dia minta tidak diberikan oleh Allah. Gantinya ini, suatu musibah atau kejelekan yang bisa menimpa dia, Allah jauhkan darinya, dan orang butuh keselamatan. Atau kalau tidak, yang ketiga, ini atau ini tidak, yang ketiga, Allah simpan doa itu untuk kebaikan dia di akhirat kelak, menambah bekal pahalanya. Karena doa ibadah, berpahala. Allah inginkan untuk memperberat timbangan kebaikan dia di akhirat kelak. Doa tidak akan lepas dari ini. Maka gak ada ruginya orang berdoa, gak akan ada yang namanya rugi. Imma permintaanmu seperti yang kamu inginkan diberi oleh Allah di dunia ini, disegerakan. Atau yang kedua, permintaanmu tidak diberikan tapi dipalingkan darimu suatu kejelekan yang bisa saja menimpamu, diselamatkan kamu darinya. Atau yang ketiga, Allah simpan itu untuk kebaikanmu di akhirat. Ini secara umum doa. Tetapi khusus di hari Jumat ini, di waktu yang Rasul sebutkan, ini tidak berlaku. Kenapa demikian? Karena jika itu berlaku, maka gak ada gunanya penyebutan waktu ini. Itu na'am secara umum, doa kapanpun, dimanapun. Tetapi ketika di hari Jumat Rasul katakan ada waktu, keistimewaan Jumat, di mana jika tepat kamu di waktu itu berdoa kepada Allah, pasti Allah berikan. Kalau kamu menerapkan ini, tiga opsi tadi, tiga kemungkinan yang kamu dapati dalam doa, berarti gak ada bedanya hari Jumat dengan hari-hari yang lain. Sama, akan mendapat salah satu dari tiga ini. Berarti percuma Rasul katakan hari Jumat ada waktu istimewa. Kan akhirnya sia-sia penyebutan waktu di Jumat ini. Karena dia gak beda dengan waktu yang lain. Makanya ulama sebutkan terkhusus waktu Jumat tiga ini tidak tepat untuk diamalkan di situ. Artinya pasti benar-benar Allah akan berikan. Akan Allah kabulkan permintaanmu seperti yang kamu inginkan. A'tahu iya. Rasul katakan akan Allah berikan padanya apa yang menjadi permintaannya. Asyara biyadihi yuqalliluha. Di dalam hadis Rasul mengisyaratkan dengan tangannya, menunjukkan itu waktu yang sedikit, sebentar. Di lewat Muslim tadi, sa'a khafifah. Waktu yang sangat sebentar. Tidak lama. Seperti Hafidz sebutkan, ulama sendiri berselisih pendapat lebih dari 40 pendapat bahkan. Kapan waktu itu tepatnya? Di hari Jumat. Padahal waktu itu cuma satu. Artinya hanya di satu waktu. Tidak banyak seperti Rasul katakan sebentar. Ada di kalangan fuqaha yang kemudian menyebutkan diangkat penyebutan ketentuan waktu ini. Diangkat artinya ilmunya diangkat oleh Allah. Seperti Lailatul Qadar. Dulu awalnya mau Rasul kabarkan kapan Lailatul Qadar itu. Tapi kemudian mereka saling berbicara dan adu argumen. Mana jam segini, bukan hari ini tanggal sekian. Begini melihat mereka berselisih. Oke, Rasul katakan diangkat penentuannya. Sehingga orang gak ada yang tahu kapan Lailatul Qadar. Yang jelas dia di 10 terakhir Ramadan. Yang mana? Tidak ada yang tahu. Ini pun sama. Ada yang berpendapat begitu. Bahwa ada waktu di hari Jumat. Mustajab doa di situ. Pasti akan Allah berikan. Di mana waktunya? Karena Jumat dimulai dari awal harinya sampai tenggelamnya matahari. Lama. Dan itu gak ada yang tahu di mana waktu yang dimaksud oleh Rasulullah. Ada yang berpendapat demikian. Tetapi yang lebih tepat, yang lebih benar bahwa waktu itu ada dan diketahui. Artinya diketahui dari yang Rasul SAW tunjukkan kepada umatnya, beda dengan Lailatul Qadar. Dari sekian pendapat, 40 lebih tadi, dua yang paling kuat. Artinya dua waktu, ada di dua waktu yang paling diharapkan itu adalah waktu dikabulkannya doa. Sehingga ya di dua waktu itu seorang muslim, muslimah hendaknya bersungguh-sungguh, banyak-banyak doa memohon kepada Allah, hajat dan kemaslahatan dirinya untuk dunia dan akhiratnya, untuk dia, keluarganya, dan yang lain. Di dua waktu ini, dua pendapat ini, yaitu yang pertama, setelah sholat asar, sampai tenggelamnya matahari, dan di saat imam keluar sampai selesainya sholat. Hadis Abu Musa tadi menyebutkan ma baina an yajlisal imam ila an tuqdhas shalah. Dari semenjak imam duduk sampai selesainya sholat. Sampai selesainya sholat. Demikian pula waktu seusai asar menjelang tenggelamnya matahari seperti disebutkan dalam riwayat Jabir radhiyallahu taala anhu. Kenapa ini paling diharapkan? Waktu terkabulnya doa. Ada beberapa sebab yang mendukung. Yang pertama, kalau yang dari duduknya imam sampai selesai sholat, waktu ini waktu berkumpulnya umat. Bahkan perkumpulan besar. Satu negeri, satu desa pada keluar berkumpul di satu tempat Jumatan untuk sholat, untuk menegakkan faridhah yang Allah wajibkan bagi mereka. Dan perkumpulan ini, bersatunya mereka semacam ini, punya pengaruh kuat untuk terkabulnya doa. Semakna dengan itu, di hari Arafah, makanya Rasul katakan khairu yaum yaumu Arafah, sebaik-baik hari hari Arafah, 9 Dzulhijjah. Terkabulkan doa di situ. Kenapa? Umat pada kumpul di Arafah sana. Di padang Arafah, pada wukuf, umat jutaan sudah yang haji kumpul di satu tempat ibadah kepada Allah. Maka waktu mulia, waktu istimewa, karenanya doa dikabulkan di situ. Nah, Jumat pun seperti itu, walaupun tidak sebesar Arafah, tetapi waktu di mana orang kumpul besar, lebih dari hari-hari yang lain. Di hari yang lain ada jamaah lima waktu, tapi seperti ma'ruf adanya, gak sepenuh itu masjid, ya kan? Lima waktu ya ada tiga shof misalnya, empat shof, Allah Allah ada lima shof. Tapi Jumat berjubel umat, luber sampai luar jamaah. Waktu ini istimewa, karenanya Allah kabulkan doa di situ. Demikian pula, serupa dengan itu, Yaumul Id, hari Id, Idul Fitri, Idul Adha, diharapkan sangat doa terkabul di situ. Kenapa? Berkumpul umat di satu tempat, satu titik, di lapangan, untuk ibadah kepada Allah. Makanya Nabi katakan, liyashhadnal khair wa da'watal muslimin. Semua disuruh keluar. Bahkan gadis yang dipingit, atau itu wanita yang sedang haid, suruh keluar oleh Rasul. keluar semua. Untuk mereka ikut menyaksikan dan dapat kebaikan doa kaum muslimin. Waktu di mana mereka kumpul bersatu dalam ibadah kepada Allah. Waktu istimewa. Jumat pun demikian, sama. Karenanya doa sangat besar harapan untuk dikabulkan di situ. Yang kedua, dalam hadis, terutama hadis Abu Hurairah, Rasul sebutkan wahwa qaimun yusalli, dia berdiri salat. Dari naiknya imam ke mimbar sampai selesai salat, dia berdiri salat bisa bermakna ya dia memang sedang dalam keadaan salat. Misalnya ya sholat Jumat itu sendiri. Karena hadis menunjukkan sampai selesainya sholat. Berarti termasuk sholat Jumat bersama imamnya. Waktu dikabulkannya doa di situ. Terutama sedang sujud. Perbanyak doa sudah di situ. Karena itu waktu mustajab. Dalam keadaan dia sedang sholat. Atau dia sedang menunggu sholat. Karena seperti dalam hadis, seseorang kalau menunggu sholat, selama sholat itu yang menahan dia di masjid, maka dia dihukumi seperti orang yang sholat. Walaupun dia duduk, mungkin baca Quran atau baca apa, dikir, dia dihukumi seperti orang yang sholat. Karena sholat yang membuat dia menunggu. Maka yang Rasul katakan dia dalam keadaan berdiri sholat, tidak hanya dalam keadaan sholat. Agar tidak difahami waktu terkabulnya doa di Jumat ini harus orangnya sholat. Doa dalam keadaan sholat. Kalau gak sholat gak diterima doanya, gak dikabulkan. Tidak. Allah Karim, Allah pemurah dan maha mengabulkan doa. Walaupun kamu dalam keadaan tidak sholat, sedang duduk di masjid, kamu banyak-banyak doa memohon kepada Allah, masuk di dalamnya. Karena sholat itu yang membuatmu menunggu. Yang ketiga, waktu di hari Jumat, waktu pelaksanaan sholat, waktu yang paling afdol di hari Jumat itu dibanding waktu-waktu yang lain. Karena di waktu itu yang fardu pelaksanaan sholat Jumat ditegakkan di situ, di waktu tersebut. Maka waktu itu waktu yang mulia, waktu istimewa di mana dilaksanakan di situ kewajiban Allah, dan Allah paling cinta, Allah paling senang ketika hambanya melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan itu waktu pelaksanaan Jumat. Maka dari tiga alasan ini, waktu Jumat dari naiknya khatib ke mimbar sampai selesai sholat adalah waktu yang paling diharapkan terkabulnya doa itu di situ, karena alasan-alasan ini tadi. Dan itu yang lebih kuat, lebih diharapkan dibanding yang kedua. Yang kedua pun diharapkan, yaitu tadi di akhir hari sebelum tenggelamnya matahari. Sebelum tenggelamnya matahari. Sedikit Karena Rasul mengisyaratkan dengan tangannya sebentar. Ya, sebelum tenggelamnya matahari, kalau tenggelam matahari 5:30 sekarang ya, kurang lebihnya. Ya Allah, mulai jam 5:15 ke bawah. Karena sedikit waktunya Rasul isyaratkan, bukan waktu yang lama. Waktu kedua ini derajatnya di bawah waktu yang pertama, waktu Jumat tadi. Karena Jumat tadi ada alasan kuat kenapa lebih besar harapannya di situ. Paling tidaknya dua waktu ini kamu lebih bersungguh-sungguh banyak doa, terutama di waktu yang pertama, di Jumat. Betul-betul dimanfaatkan untuk doa dan memohon kepada Allah, pasti Allah berikan. Wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Pasti Allah berikan seperti yang Rasulullah SAW sebutkan. Wa huwa qa'imun yusalli. Demikian waktu yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya di hari Jumat agar mereka lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh berdoa memohon kepada Allah. Kita ulang yang pertama, di situ waktu berkumpulnya umat bersatu untuk ibadah kepada Allah, dan itu banyak yang semakna dengan itu, Arafah, Id. Yang kedua, sedang dia sholat, bisa sedang sholat Jumat itu atau sedang menunggu sholat Jumat ditegakkan. Yang ketiga, waktu itu waktu yang paling afdol di hari Jumat, karena di waktu itu kewajiban Jumat ditegakkan. Dari tiga alasan ini, waktu ini yang paling utama, paling afdol, paling diharapkan orang untuk banyak-banyak doa kepada Allah. Dan masing-masing orang punya hajat untuk dirinya, keluarganya, ya rizki, ya ekonomi, ya kesehatan, kesolehan anak istri, dirinya sendiri, istiqomah, semuanya, dunia akhirat. Tetapi jangan lupakan ada yang lain yang juga sangat membutuhkan doamu, doa kita. Di tengah-tengah kita sendiri sangat butuh untuk diri kita sendiri. Tapi seperti para ulama sebutkan, diriwayatkan dari Fudail bin Iyad, Imam Ahmad, kalau saja aku punya doa yang mustajab, tidak akan aku berikan kecuali kepada pemerintah. Maka manfaatkan pula untuk doa bagi pemerintah kita. Semoga Allah jadikan mereka orang soleh. Semoga Allah beri mereka hidayah, taufik, mementingkan umatnya, kaum muslimin, melindungi mereka. Diberi pendamping-pendamping yang soleh, yang baik. Dijaga dan dilindungi dari para pendamping yang jelek, dihindarkan dari itu semua. Nah, ini untuk kebaikan pemerintah, untuk kebaikan negerinya, negeri kita, negeri kaum muslimin. Secara umum mereka berhak mendapat doa kita, seperti kata Imam Ahmad. Karena kebaikan pemerintah adalah kebaikan negeri dan kebaikan kaum muslimin. Kembalinya ke kita juga. Jika pemerintah itu baik, jika mereka soleh dan yang kecipratan dan mendapat baiknya adalah kaum muslimin. Tapi jika merekanya jelek, jika merekanya begini begitu, yang juga terkena dampaknya adalah kita juga kaum muslimin. Makanya banyak doakan mereka agar negeri ini dilindungi dari berbagai makar orang-orang jahat yang ingin kerusakan dan kejelekannya. Al-muhim, semakna dengan itu, wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam.